Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil'i'tisami bihablillah wal ibtiadi 'anil 'adatil jahiliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman li rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah wa may yaf'al dhalika faulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 9. Maaf, Al-Munafiqun ayat 9. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan salah satu perintah Rasulullah yang harus segera disegerakan, yakni sholat fardu awal waktu, dikarenakan beliau telah berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya Ali, ya Ali, salasun la tuakharha, ada tiga perkara wahai Ali harus disegerakan dilakukannya dan jangan sampai diabaikan, diakhirkan waktunya. Yang pertama adalah as-shalatu idza atat. Yang pertama adalah bila mana waktu sholat telah tiba. Alhamdulillah masyarakat di Jawa Barat kita sudah mafhum. Mereka paling banyak bersyukur kedatangan waktu sholat adalah waktu maghrib di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Walaupun dia lagi naik angkot, ngobrol dengan tetangga, sekalipun lagi belanja, kalau bulan Ramadan mendengar maghrib, adzan maghrib itu, alhamdulillahnya kenceng, Pak. Tetapi kita kadang-kadang merasa sakit hati kalau masih mendengar orang habis sembahyang duhur, kemudian dia mendengar adzan asar. Bukannya kalimat alhamdulillah yang terlontar, malah dia kaget, masa udah asar lagi gitu. Ini yang gak enak didengar oleh telinga ini. Makanya sekali lagi Rasulullah mewasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, tolong, bila mana waktu sholat telah tiba, segerakan lakukan. Jangan diabaikan. Malah ukama memperkuat dengan kalimat mereka, ajilu bisholah qoblal faut, wa ajilu bittaubah qoblal maut. Segerakanlah oleh anda sembahyang sebelum akhir waktunya. Dan segerakan taubat pada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum maut memanggil anda. Dan yang kedua yang harus segerakan kata Rasulullah kepada Ali diwasiatkan adalah wal janazatu idza hadarat. Yang kedua, andaikan anda yang hidup mendapatkan tetangga, keluarga, atau siapa saja yang meninggal dunia, andaikan kewajiban anda yang hidup telah dilakukan, yakni memandikan, mengkafani, dan menyolatkan, segerakan dia kuburkan. Kenapa jenazah harus segera dikuburkan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan idza wudi'atil janazatu wahtamala harrijalu ala a'naqihim. Andaikan yang mati telah disolatkan kemudian dimasukkan ke dalam kereta jenazah dan siap 4 orang akan memikul jenazahnya Dan setelah jenazah itu ditakan di atas pundak orang yang akan mengantar ke liang lahat, seluruh jenazah akan menjerit keras sekali. In kanat salihatan qaddimuni. Rasulullah menyatakan andaikan yang meninggal itu orang soleh, jeritannya adalah segerakanlah aku masukkan ke liang lahat. Aku benar-benar ingin istirahat daripada kesibukan dunia yang pernah dialami selama ini. Namun sebaliknya, wa in kanat ghairu salihatin ya wailaha. Namun andaikan orang yang meninggal itu orang yang tidak soleh, selalu berbuat salah, maksiat dan durhaka, sama menjerit, cuman jeritannya dia menyatakan celaka. Celaka. Malah dia bertanya, fa aina tadhhabuna biha? Wahai orang yang sedang menghusungku, akan dikemanakan aku ini? Sayang, seribu kali sayang, jeritan jenazah tidak bisa didengar oleh manusia, kata Rasulullah. Yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan. Sayang, jeritan jenazah tersebut tidak bisa didengar oleh manusia. Seluruh makhluk Allah selain manusia bisa mendengar jeritan jenazah tersebut. Kenapa manusia tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk mendengar jeritan jenazah tersebut? Walau sami'ahu la sha'iqa. Dikenakan andaikan manusia mendengar jeritan jenazah tanpa kecuali laki perempuan, yang kurus dan yang gendut, yang tinggi dan yang pendek, begitu mendengar jeritan jenazah, pasti, kata Rasulullah, tidak akan waktu banyak sekali, begitu mendengar langsung pingsan seketika. Untuk itulah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk menyegerakan pertama sholat, yang kedua jenazah yang telah kita urusi oleh yang hidup. Dan yang ketiga ini kelihatannya tidak begitu seberapa berbahaya, tetapi ternyata yang ketiga diwasiatkan oleh Rasulullah, wal ayyimu idza wajadak kuf'a. Dan yang ketiga, andaikan kalian yang sedang hidup di alam dunia fana melihat orang yang masih bujangan, lajangan, perawan, janda, duda, andaikan sudah dilihat oleh sekelilingnya mendapatkan calon jodoh yang kufu, kata agama, tolong segerakan anjurkan dia melaksanakan nikah. Kata orang Priangan, ulah sidan lateng bobogohanana. Bahaya. Apalagi zaman sekarang, Pak. Sekarang sudah tidak diikat oleh usia. Masalah yang satu ini. Bahayanya itu. Kalau dulu dianggap biasa, kalau masih jaka dan perawan pacaran. Baru dianggap bahaya kalau janda dengan duda pacaran terlalu lama ini. Biasa jadi fitnah. Tapi ternyata sekarang sudah mendukung semuanya nih. Bisa jadi fitnah bagi sekelilingnya dan bahaya yang luar biasa akibatnya. Oleh karena itu, Rasulullah menyatakan siapapun orangnya yang hidup di dunia pada baik laki maupun perempuan yang sudah mendapatkan calon pasangan yang kufu kata agama. Ya, kufu kata agama itu cuma satu yang paling menonjol kan. Fagbar bidhatid din taribat yadaka. Memang pertimbangan orang mendirikan rumah tangga biasanya, kata Rasulullah, li jamaliha kecantikan, li hasabiha turunan, walima liha dan harta kekayaan. Tapi pilihan yang keempat Rasul menawarkan adalah ad-din, agama. Namun ujung-ujungnya Rasul menyatakan fadbar bidhatid din taribat yadaka. Kalau seandainya ada empat pilihan, maka Anda harus mengutamakan pilihan yang terakhir, yakni kematangan dan kekufuan dalam agama. Andaikan itu yang dipilih, selamatlah Anda dalam kehidupan insya Allah. Kenapa hal ini menjadi wasiat Rasulullah? Dikarenakan ini yang akan melahirkan turunan. Sedangkan Allah menegaskan tadi dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. La tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Jangan sekali-kali Rasulullah menyatakan harta kekayaan yang Allah titipkan pada Anda dan pula anak yang dititipkan pada Anda menjadi penyebab orang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapapun orangnya tanpa kecuali yang andaikan itu yang dilakukan dikarenakan dia kesibukan dunia menyebabkan dia lalai akan Allah, itu juga menjadi alasan bagi dia untuk tidak ingat akan Allah. Begitu juga dengan mengurusi anak. Maka Rasulullah menyatakan mereka itulah orang-orang yang pasti mendapatkan kerugian. Mudah-mudahan harta kekayaan yang Allah limpahkan pada kita menjadi wasilah lebih dekatnya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih pada akhir-akhir ini, mungkin ramalan Rasulullah yang dulu sudah nampak sekarang. Di mana seluruh hamba Allah berbicara masalah halia duniawiyah akan dihadapkan kepada pilihan, kata Rasulullah. Ya'ti 'alan nasi zamanun la tutaqul ma'isyatu fihim illa bil ma'siyah. Sehingga orang akan menyatakan saat itu tidak ada pilihan untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Terkecuali hanya dengan melalui perbuatan maksiat. Jangan kaget kata Rasulullah, hatta yakribar rajulu wa yakhlifu. Sehingga sulitnya dia mengelakkan diri, melepaskan diri daripada perbuatan maksiat tersebut. Sehingga orang tidak segan-segan lagi dia berbohong dengan dalih yang sangat kuat sekali. Belaan ngabohong bakatku hayang ngingkeun harta. Wa yakhlifu, malah dia tidak segan-segan bersumpah. Walaupun dia mengucapkan kalimat Allah dalam sumpahnya. Fa idza kana dzalika zaman fa alaikum bil harab. Andaikan hal ini telah datang pada Anda, kata Rasulullah, titip. Larilah Anda. Sahabat bertanya, "Ila ya Rasulullah, wa ila ainal harbu ya Rasul?" Kalau aku harus lari, lari kemana ya Rasulullah? Beliau memberikan jawaban, ilallahi ta'ala wa ila kitabihi wa ila sunnati nabi. Tempat kembali Anda, tempat lari Anda adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua kepada kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga, perhatikan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya pernah membaca sebuah hadis Rasulullah. Bagi mereka yang benar-benar serba sulit mencari kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak. Maka Rasulullah menyatakan di dalam hadisnya, di saat ada seorang sahabat datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata saya mendirikan rumah tangga ini untuk sejahtera, bingung luar biasa ya Rasulullah. Berat sekali ya Rasulullah. Sehingga kadang-kadang saya sudah sulit-sulit berpikir untuk pecahkan kehidupan ini ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah dengan senyum simpul menghadapi orang tersebut. Dan beliau menyatakan kalimat yang cukup indah didengar. Dan insya Allah menjadi harapan setiap muslim yang yakin akan kalimat ini. Beliau menyatakan, Inna fi dhunubi dhunuban la yukaffiruha shalah walas syiyam walal hajj walal umrah illal humum fi talabil ma'isyah. Rasulullah menyatakan sesungguhnya dosa yang pernah diperbuat oleh salah seorang pimpinan rumah tangga, ada dosa yang sulit diampunkan oleh Allah walaupun dia akan berusaha mengkiparati dosanya dengan sholat. Dan ternyata dosa tersebut tidak bisa juga dibersihkan walaupun dia dengan melaksanakan saum sunnah di luar Ramadan. Dan ternyata dosa tersebut tidak bisa pula diampunkan oleh Allah. Walaupun dia melaksanakan ibadah haji dan umroh. Terkecuali dosa tersebut bisa diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mendapatkan bingungnya seseorang mendapatkan rizki yang halal untuk menghidupi keluarganya. Kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah. Ternyata bagi orang yang iman akan Allah, mendapatkan bingung memecahkan kehidupan rumah tangga, sulit mencari nafkah untuk kemaslahatan kehidupan keluarga. Ternyata Rasul menyatakan, insyaallah itu yang menyebabkan penyebabnya diampunkannya dosa anda oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikenakan zaman sekarang kalau berbicara bingung, saya sering bertanya. Orang yang belum nikah saja saya tanya, kenapa ente hidup membujang saja? Dia bilang apa? Bingung Pak Jis milarian pi istrien. Saya temu lagi dengan orang yang sudah berkeluarga, tidak punya anak, sudah 7 tahun. Saya tanya lagi. Enak ente? Pengantin terus menerus. Allah tidak pernah menitipi anak pada anak. Masya Allah Pak Aziz. Usia saya bertambah terus. Saya belum punya turunan. Bingung saya Pak Aziz. Saya temu lagi dengan orang yang banyak anaknya. Saya bilang apa? Weh hebat ente. Diijabah oleh Allah. Dititipi banyak anak. Insya Allah kalau mereka sudah pada gede bisa membantu anda. Masya Allah Pak Aziz. Jangankan anak banyak sekarang 2 saja. Kadang-kadang bingung teknik mengaturnya Pak Aziz. Dapat lagi saya orang yang punya anak banyak, alhamdulillah bisa sekolah semua. Saya katakan alhamdulillah, bersyukur pada Allah, anda anak banyak masih bisa disekolahkan semua. Dia bilang apa ya kalau lagi begini alhamdulillah. Tapi menghadapi awal tahun baru bingung luar biasa Pak Jis. Saya dapat lagi orang yang menyekolahkan anak beres semua minimal S1 itu anaknya. Saya tanya lagi, waduh alhamdulillah ente hebat luar biasa. Anak sudah jadi semua saya katakan. Dia bilang apa lagi? Masya Allah. Tiba heula Pak Jis milarian jang ongkos sekolah bingung. Eta hayang bisa gawe. Bingung deui wae Pak Jis. Ternyata orang yang sudah kerja saja. Saya tanya lagi. Oh hebat ente jadi pegawai. Gaji tiap bulan ente terima. Dia bilang apa lagi? Waduh bingung ngatur deui Pak Jis. Kalau kurang-kurang lihai mengatur. Bisa jadi bahaya lagi Pak Jis. SK saya dari pertama sampai terakhir semua di bank. Taspen juga di bank kerja. Di satu lembaga. Bingung dia kemocakan itu. Sampai-sampai saya mendapatkan orang yang keterlaluan. Oi ditinggal mati oleh keluarga bingung lagi. Kenapa bingung? Bingung Pak Jis dimana? Ngubur ke mana? Jadi kalau berbicara bingung tidak akan ada ujungnya Pak. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita sekalian, andaikan kita suka terserang penyakit-penyakit yang membingungkan, jangan sampai lupa Rasul menyatakan, tolong kaitkan diri anda pada Allah. Minimal, sering-seringlah anjurkan doa pada Allah, sanjungkan doa pada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid din wa qahri rijal. Dikenakan tidak sedikit penyakit bingung bisa mengakibatkan takut oleh segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW pernah menganjurkan kepada kita sekalian. Dan beliau menyatakan dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Beliau menyatakan, manittaqallaha ahabau ahaballahu minhu kulla syai'in. Barang siapa yang benar-benar takwa akan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah, kata Rasulullah, Allah akan menjadikan segala sesuatu yang ia hadapi takut kepadanya. Jadi kalau orang yang benar-benar takwa akan Allah subhanahu wa ta'ala, justru yang lain akan takut. Sampai beliau dunia saja pernah digambarkan dalam hadis kunci. Allah menyatakan, ya dunia ukhdumi man khadamani wastahdi man khadamaki. Wahai dunia, hadamkanlah diri anda, wahai dunia, terhadap seluruh hambaku yang mampu menghadamkan diri kepadaku. Dalam artian terhadap orang-orang yang takwa, ladeni dia, wahai dunia. Tapi jangan segan-segan, wahai dunia, coba jebak oleh anda. orang-orang yang senantiasa mengabdikan diri padamu dan dia lupa akan daku, Allah nyatakan. Maka wajar kalau seandainya kita mendapatkan bingung, semakin erat dan dekat pada Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Jangan sebaliknya, dikarenakan di masyarakat awam banyak orang yang bingung, saking bingung, punya uang 5.000, pasti itu padahal asli uang 5.000, Pak. Kalau dibelikan, insya Allah beras dapat 1,5 liter. Asin dapat 1 oz itu. Sambal bisa kumrit. Dibawa ke rumah bisa tamisak sadayana. Apa itu keluar air mata itu kalau dimakan bersama. Itu. Tapi kulantara bingung akhirnya, uang 5.000 sudah jelas uang, dibeliin huruf, Pak. Saking bingung mereka itu. Saking bingung itu uang itu asli itu. Uang asli itu, asli uang. Dibelanjakan pasti laku, tapi bakit cakat. Bah itu, saking bingung. Sehingga dibelikan pada huruf itu. Kan luar biasa ini, saking bingung orang itu. Kalau tidak bingung saya pikir, gak sampai ke sana. Apa istilahnya gak tahu persis itu ya. Apa togol, apa togel, apa tigul, apa saya gak tahu persis itu. Yang jelas itu ada, masih ada itu. Orang saking bingung, punya uang 5.000. Daripada dibelikan pada makanan, dibelikan huruf. Ini yang paling bingung. Tapi sebaliknya bagi mereka yang benar-benar sekali lagi tidak takwa pada Allah, insyaallah. Jangan kaget kalau sekarang banyak orang, ya. Dunia ini merupakan sarana untuk mendapatkan kebahagiaan, tapi ternyata orang banyak dapat uang jadi bingung sekarang. Kenapa? Dikenakan Allah menyatakan, barang siapa yang tidak takwa pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjadikannya segala sesuatu yang ia hadapi, membuat takut dirinya. Punya uang, takut habis. Punya istri, takut minta cerai. Ya? Punya anak, takut bangkang semua. Punya jabatan, takut lepas lagi segangi. Macam-macam takut itu. Malah ada orang pekerjaan sudah beres, pensiun dapat, didapat, uang sudah ada, ningali polisi ngegebeg, takut, ya itulah kira-kira. Jadi jelaslah mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah manusia yang benar-benar takwa akan Allah, sehingga segala sesuatu yang kita hadapi sebaliknya takut akan kita, amin. Amin, insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah, jangan takut. Pada akhir bahasan ini, saya ingin menyampaikan kalimat yang cukup enteng kelihatan ini. Tapi mudah-mudahan ini merupakan resep bagi kita untuk hidup. Rasulullah pernah mendapatkan sahabat Sa'ad bin, ya, bin Waqqas. Beliau menyatakan, ya Sa'adu atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, tolong. Hati-hati Anda mengisi perut. Hati-hati Anda memasukkan makanan ke dalam mulut Anda yang kemudian nanti menjadi apa? Masuk ke dalam perut. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati. Seorang mukmin pasti akan punya perasaan inginannya kalau ada makanan di hadapannya, apakah halal buat saya atau enggak? Dan saya teringat bagi seorang dulu pernah beliau menjadi seorang wartawan kalau sekarang. Namanya Abu Muhammad. Beliau itu punya anak laki-laki. Dan dia menjadi wartawan. Dia punya cita-cita, ya Allah andaikan saya nanti sudah dewasa akan nikah, ya Allah. Dan kalau saya sudah nikah ingin mendapatkan anak pertama itu laki-laki, ya Allah. Ternyata diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia mendapatkan seorang anak laki-laki, kemudian dia sudah dewasa nikah, dan setelah nikah, lahirnya anak laki-laki yang pertama. Beliau lagi melaksanakan tugas ke daerah, tidak tahu bahwa istrinya lagi sakit panas waktu itu, dan kabar sampai kepadanya, beliau segera pulang, begitu dapati, bingung dia. Dikenakan istrinya tergeletak sendiri, sedangkan anaknya tidak ada. Beliau bertanya, di mana anak saya? Ternyata anaknya sedang digendong oleh tetangganya. Dan yang paling mengejutkan ternyata mulut anak itu nempel di tetek tetangganya. Dalam artian tetangganya kebetulan punya anak kecil. Istri Abu Muhammad teteknya kering. Diambil oleh tetangganya. Kemudian dia dengan ikhlas memberikan tetek sebahagiannya kepada anak Abu Muhammad. Tetapi apa yang terjadi? Begitu Abu Muhammad melihat anaknya lagi ditetekan oleh tetangganya, langsung diambil oleh Abu Muhammad. Dan kemudian dua jari Abu Muhammad dimasukkan ke dalam mulut anaknya dengan harapan seluruh air tetek yang sudah masuk ke dalam mulutnya keluar kembali waktu itu. Akhirnya Abu Muhammad membesarkan anak tersebut dengan pemeliharaan yang cukup kuat, cukup hebat. Dan ternyata setelah beliau dewasa, konon beliau terangkat oleh Raja Arab Saudi itu menjadi Imam Haramain. Ya, dalam artian beliau itu dijadikan imam dua masjid di Tanah Haram. Jadi menjadi Imam Masjid Nabawi dan Imam Masjidil Haram. Ini syaratnya kuat, dikenakan syarat yang paling indah bagi dua masjid tersebut. Jadi imam tersebut, imam itu menjadi imam itu harus hafal 30 juz Al-Quran. Sehingga berhasil itu Abu Muhammad beserta anaknya menjadi anak yang hafid Al-Quran. 30 juz hafal itu, mesti harus hafal itu. Tetapi ternyata setelah beliau menjadi Imam Haramain, beliau mengeluh. Kenapa dan mengapa? Dikenakan beliau punya penyakit. Kata orang Sunda, babari amek, cepat marah. Cepat tersinggung itu. Akhirnya dia datang kepada bapaknya, yakni Abu Muhammad. Mama, kata anaknya, tolong. Seingat saya berupaya semaksimal mungkin menjaga makanan yang masuk ke dalam perut saya. Agar supaya halal menurut perhitungan saya. Tetapi ternyata saya masih punya penyakit yang sulit disembuhkan. Apa itu? Saya cepat marah. Abu Muhammad termenung sejenak, beliau menyatakan, oh iya saya ingat sekarang. Di saat Anda masih bayi, ibumu pernah saya tinggalkan tugas keluar. Sedangkan ibumu sakit panas, air teteknya kering. Tetangga Anda dikenakan sayang mungkin sama Anda, kasihan sama ibu Anda. Akhirnya diambil oleh dia, diberikan olehnya air susu kepadamu. Saya berupaya semaksimal mungkin agar seluruh tetek yang sudah masuk ke dalam mulut Anda keluar kembali. Namun mungkin ada setetes dua tetes yang menjadi darah dagingmu, wahai anakku. Saya punya prinsip, mungkin istri atau ibu tersebut memberikan tetek dia sendiri kepada anak tetangganya merupakan perbuatan yang biasa dan dianggap halal oleh dia. Tapi saya tidak meyakini suaminya yang banting tulang mencari harta untuk memberi makan istrinya kemudian menjadi saripati makanan dan keluar susu dari dirinya. Belum tentu dia menghalalkan secara keseluruhan. Walaupun tidak haram, mungkin masih ada barang syubhat yang masuk ke dalam perutmu. Bisa dibayangkan oleh kita, cacak-cacak ngadahar perkara. Anugus dihalalkan secara fisik, ngan seukur perti, ngan subhat paling banter. Menyebabkan manusia gede amek, bayangkan kalau satu piring nasi yang jelas haram dimakan dengan sadar. Luar biasa. Oleh karena itu, maka Rasulullah wasiat, wahai Sa'ad, hati-hati Anda mengisi perut. Dikenakan ternyata, kata Rasulullah, kalau Anda baik-baik mengisi perut, pasti apapun yang Anda mohon pada Allah, pasti Allah akan mengijabah doa Anda. Yang menghalang diijabahnya doa adalah ada perkara haram yang masuk ke dalam perut. Sedikit lagi kita masuk ke dalam perut, Pak. Coba ya. Kepala ini. Ma yutakabbalu minhu amalun arba'ina yawma. Innal abda la yuqdiful luqmatal haram fi jawfihi ma yuqabbalal ba yuqabbalu minhu amalun arba'ina yawma. Dan barang siapa menyuapkan makanan yang haram dengan sadar ke dalam perutnya, satu suap saja, Rasulullah menyatakan Allah tidak akan menerima amal ibadahnya selama 40 hari. Wa ayyuma abdin nabata lahmuhu min suhtin fannaru aula bih. Dan andaikan perutnya diisi senantiasa dengan barang yang haram dan dia menjadi daging dari hasil makanan tersebut, maka bukan rahmat Allah yang berhak menerima kedatangannya, tetapi nerakalah yang siap menerima dagingnya dan dirinya. Untuk itu mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita, senantiasa lebih mengeratkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita lebih memilih lari kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua kepada kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim, dan yang ketiga kepada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir sekali, jangan lupa wasiat yang terakhir Rasul kepada Mu'az bin Jabal. Beliau menyatakan, wahai Mu'az bin Jabal, agar supaya hidup Anda mapan selamanya, Jangan sampai Anda melupakan sehabis sembahyang, bermohonlah pada Allah tiga hal. Yang pertama, Allahumma a'inni ala zikrika. Dan yang kedua, wa syukrika. Dan yang ketiga, wa husni ibadatika. Sekaligus saya bacakan doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Insyaallah kalau saatnya sulit dengan Arabnya, Indonesianya aja dah. Ya Allah, berilah aku kemampuan orang yang senantiasa hambamu yang senantiasa dikir padamu, dan yang kedua hambamu yang senantiasa mampu mensyukuri nikmatmu, dan yang ketiga yang mampu memanfaatkan nikmat tersebut untuk meningkatkan amal soleh di sisimu. Ya, mari kita sama-sama sajalah dalam hati, saya baca dengan keras ya Pak ya. Allahumma salli wa sallim barik amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma rizukna mutabi'atan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam awwalan wa akhira wa zahira wa batina wa qawla wa fi'la wa ta'ata wa amalan shaliha wa'dah. Allahumma sallimna ya Allahu ya Rahman. Allahumma sallimna ya Allahu ya Rahim. Allahumma sallimna ya Allah min afatid dunya wa adabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika rika wa husni ibadatika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal